Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Amma ba'd. Qala syarih Asy-Syaikh Shalih Al-Fauzan hafizahullahu ta'ala wa ra'ah, sadisan, wasiat yang keenam yang terkandung di dalam ayat surat Al-An'am 151-153 yang para ulama menyebutnya dengan al-wasaya al-ashr, 10 wasiat. Beliau melanjutkan penjelasan wasiat yang keenam, sadisan, wasiat yang keenam, wa wassakum alla taqrabu malal yatim. Ini terletak pada ayat yang ke-152. Ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa la taqrabu malal yatimi illa billati hiya ahsan hatta yablugha ashuddah. Ini wasiat yang keenam. Dan janganlah engkau mendekati, larangan untuk mendekati, malal yatim, hartanya anak yatim. Janganlah kalian mendekati harta anak yatim, illa billati hiya ahsan, kecuali dengan cara yang baik. Hatta yablugha ashuddah, sampai anak yatim tadi tumbuh menjadi dewasa. Maka dijelaskan di sini, qala syarih hafizahullah, wa wassakum alla taqrabu malal yatimi. Dan Allah mewasiatkan kepada kalian agar janganlah kalian mendekati harta anak yatim. Anak yatim itu adalah wahuwa tiflul ladzi mata abuhu. Ini jumlah i'tiradiyah, jumlah yang terletak di antara dua garis mendatar, itu disebut dengan jumlah i'tiradiyah. Jumlah kalimat yang fungsinya untuk menjelaskan apa yang disebutkan sebelumnya. Ini disebut apa? Dalam bahasa Arab jumlah i'tiradiyah. Maka beliau syarih, Asy-Syaikh Shalih Al-Fauzan menjelaskan di sini, al-yatim, anak yatim itu maksudnya adalah at-tifl, anak yang telah meninggal ayahnya. Anak yang ayahnya telah meninggal. Maka itu disebut dengan al-yatim. Wa wassakum alla taqrabu malal yatimi illa billati hiya ahsanu min tasrifihi bima yahfadhuhu. Dan Allah mewasiatkan kepada kalian agar janganlah kalian mendekati harta anak yatim kecuali dengan cara yang terbaik. Bagaimana cara yang terbaik ketika mendekati harta anak yatim? Beliau jelaskan di sini, yang pertama, min tasrifihi bima yahfadhuhu. Ini cara yang pertama ketika kita mendekati harta anak yatim. Cara yang pertama yang baik, yang diizinkan dalam syariat. Yang pertama adalah min tasrifihi bima yahfadhuhu. Mengatur harta tersebut yang dengannya harta tadi bisa terjaga. Mengatur harta anak tersebut, anak yatim tersebut, mengelolanya agar jangan sampai hilang, jangan sampai rusak, jangan sampai terbengkalai. Maka ketika seorang, terutama wali dari anak yatim tadi, ketika seorang anak meninggal, seorang anak ditinggal mati ayahnya, maka dia akan memiliki wali. Bisa jadi dia akan kemudian diurus oleh pamannya. Ya, saudara laki-laki dari ayahnya misalnya. Maka pamannya tersebut menjadi wali baginya. Ketika si anak yatim tadi memiliki harta peninggalan dari sang ayah, maka sang wali berkewajiban untuk menjaga harta anak yatim tadi. Nah, tidak boleh mendekati harta anak yatim tersebut kecuali dengan cara yang terbaik. Yang pertama adalah dengan mengelolanya, menjaganya, mengaturnya, yang dengan pengaturan tersebut bisa menjaga harta tadi. Cara yang kedua, وَيُنَمِّهِ لَهُ حَتَّى تَدْفَعُهُ إِلَيْهِ حِينَ يَبْلُغَ أَشُدَّهُ. وَيُنَمِّهِ, yaitu menumbuhkan harta tersebut. Mungkin bisa jadi harta tadi dikelola, di misalnya dijadikan modal untuk perdagangan, dijadikan modal usaha, yang tujuannya apa? Untuk menumbuhkan harta tadi. Tapi tujuannya apa? Untuk diberikan kepada si anak yatim tadi. Ketika anak yatim tadi sudah dewasa. Hatta tadfa'uhu ilaihi. Sampai sehingga engkau bisa memberikan harta tersebut kepadanya, kepada si anak yatim tadi. Hina yablugha asyuddahu. Ketika dia sudah tumbuh dewasa. Hatta yablugha asyuddah, maksudnya beliau jelaskan di sini, ay ar-rusyda wa zawal as-safah ma'al bulugh. Ar-rusyda yaitu ketika anak yatim tadi sudah memiliki akal sehat, memiliki akal yang sempurna, yang sehat. Wa zawal as-safah, dan hilangnya kebodohan. Hilangnya kebodohan. Karena kalau harta itu sudah, harta itu diberikan kepada anak yatim tadi dalam kondisi anak yatim tadi belum dewasa, belum sempurna akalnya, belum hilang kebodohannya, masih belum tahu cara mengatur dan mengelola harta, maka kemungkinan besar harta tersebut akan hilang, rusak atau terbengkalai sehingga si anak yatim tidak bisa mengambil manfaat darinya. Sehingga dalam syariat dituntunkan harta anak yatim tadi dijaga dan boleh untuk dikelola, untuk diambil atau ditumbuhkan harta tersebut sampai kemudian anak yatim tadi tumbuh dewasa, akalnya sehat, sempurna, dan hilang kebodohannya, dalam artian dia sudah memiliki kecakapan dan kemahiran, keterampilan di dalam mengelola harta. Ma'al buluq, disertai dengan al-buluq, yaitu usia balig. Sudah mencapai usia balig. Kemudian wasiat yang berikutnya, sabian. Wa'auful kaila wal mizana bil qist. Dan penuhilah al-kail. Al-kail itu takaran. Wal mizana, timbangan. Bil qist, ay bil adl, dengan adil. Penuhilah takaran. Takaran itu segala sesuatu yang ditakar. Dalam bahasa Arab, takaran itu bisa dalam bentuk misalnya mud atau sa', takaran. Satu mud, ya, satu genggaman, dua telapak tangan ini. Nah, atau di sana ada sa' dan sebagainya, itu takaran. Kalau mizan, timbangan, ya, yang dikenal di masyarakat kita, 1 kilo, 2 kilo, 1 on, 2 on, 1/2 kilo, itu timbangan. Jadi bedanya kalau takaran itu dengan ditakar, satu genggam tangan, ya misalnya. Kalau kilo, timbangan itu yang ditimbang. Wa auful kaila wal mizana bil qist, penuhilah takaran dan timbangan dengan adil. La nukallifu nafsan illa wus'aha, tidaklah kami membebani sebuah jiwa kecuali yang dimampuinya. Ai aqimul adla fil akhdhi wal i'ta'i hasba istita'atikum. Itu tegakkanlah keadilan ketika mengambil maupun ketika memberi, hasba istita'atikum, sesuai dengan kemampuan kalian. Karena Allah Subhanahu wa taala tidak membebani sebuah jiwa kecuali yang dimampuinya. Kemudian saminan, wasiat yang ke-8, wa idza qultum fa'dilu walau kana dha qurba, dan jika kalian berkata maka berkatalah dengan adil. Fa'dilu, bersikap adillah. Walau kana dha qurba, walaupun kepada kerabat dekat. Bersikap adillah, berkatalah Dan jika kalian berkata, bersikap adillah walaupun kepada kerabat dekat. Ini adalah wasiat yang ke-8. Wasiat yang berisi untuk kita bersikap adil kepada siapapun, walaupun kepada kerabat dekat kita. Karena kebanyakan orang yang tidak Allah berikan taufik kepadanya, ketika dia menghukumi orang lain, dia akan bersikap adil. Salah dikatakan salah, benar dikatakan benar. Tapi kalau giliran kerabatnya sendiri yang terjatuh pada kesalahan, muncul atifiahnya, muncul perasaannya. Makanya seperti ini dilarang. Maka hendaknya kita, sesuai dengan tuntunan ayat ini, berkata, jika kalian berkata, bersikap adillah, walaupun dengan kerabat dekat kita. Dan demikianlah yang dilakukan oleh para salaf rahimahumullah. Dan sebelum itu, para sahabat demikian. Dan sebelum itu adalah Rasulullah alaihissalam teladan terbaik kita dalam hal ini. Oleh karena itu Rasulullah alaihissalam pernah diriwayatkan. Beliau mengatakan, inna bani Israel idha saraqa fihim asyarif tarakuhu. Sesungguhnya Bani Israel dahulu, ketika ada yang mencuri di tengah-tengah mereka dari kalangan orang yang mulia, orang yang terpandang di kalangan mereka mencuri, tarakuhu, mereka tinggalkan, dibiarkan. Wa idza saraqa fihim ad-dha'if qata'uhu. Adapun jika yang mencuri di tengah-tengah mereka itu orang lemahnya, bukan tokoh mereka, bukan orang yang terpandang di kalangan mereka, mereka akan potong tangannya. Ini sikap yang tidak adil. Kalau orang yang mulia mencuri, dibiarkan. Tapi kalau orang, giliran orang yang rendahan, rakyat biasa mencuri, dipotong tangannya. Maka Rasulullah SAW mengingkari yang seperti ini. Bahkan beliau mengatakan di akhir hadis, "Lau kanat Fatimah, laqata'tu yadaha." Kalau saja seandainya Fatimah mencuri, aku akan potong sendiri tangannya. Demikian keadilan Rasulullah alaihissalatu wassalam. Qala syarih, Hafidhullah, amara bil adli fil qawli alal qaribi wal ba'id. Allah memerintahkan untuk bersikap adil pada ucapan, baik terhadap al-qarib, kerabat dekat, maupun kepada orang yang jauh kerabat kekerabatannya dengan kita. Ba'dal amri bil adli fil fi'l. Setelah Allah memerintahkan untuk bersikap adil di dalam perbuatan, yaitu pada perintah yang sebelumnya, wasiat yang ke-7. Wa auful kaila wal mizana bil qist. Ini perbuatan, fi'il. Kita diperintahkan untuk bersikap adil dalam perbuatan ketika menimbang takaran, ya. Adapun yang wasiat ke-8 ini, ucapan kita. Yang hak kita katakan hak, yang batil kita katakan batil. Oleh karena itu di antara doa yang diriwayatkan dari Rasulullah SAW, wa as'aluka kalimatal haqqi fir ridha wal ghadab. Ya Allah, aku meminta kepadamu kalimatal haqq, ucapan yang benar, walaupun dalam kondisi ridha, maupun dalam kondisi ghadab. Ya. Nah. Tasian, wasiat yang ke-9. Wa bi'ahdillahi ay wasiyyatihi allati wassakum biha. Dan dengan perjanjian Allah, ay wasiyyatihi. Ahdullah di sini maksudnya adalah wasiyatullah. Dan dengan wasiat Allah subhanahu wa ta'ala yang Allah wasiatkan kalian dengannya, aufu, penuhilah. Ay inqadu lidzalika. Maksudnya memenuhi perjanjian Allah, memenuhi wasiat Allah, itu maksudnya adalah ai inqadu lidzalika, tunduklah kalian kepadanya. Bi antuti'uhu fima amara bihi wa naha anhu, yaitu dengan cara engkau menaatinya, menaati Allah subhanahu wa ta'ala pada perkara yang Allah perintahkan dan pada perkara yang Allah larang, itu dengan fi'lul awamir wa tarkin nawahi, menjalankan perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan-larangannya. Wa ta'malu bi kitabihi wa sunnati nabiyyihi, dan engkau mengamalkan kitabnya, kitab Allah, wa sunnati nabiyihi, dan mengamalkan sunnah nabinya alaihi salatu wassalam. Kita cukupkan sampai di sini. Insyaallah akan kita lanjutkan pada pertemuan mendatang biinillahi ta'ala. Wallahu ta'ala a'lam bissawab, wa sallallahu wa sallam wa barak ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.